Wa fi jami'i dzalika al muharram sabiqah al fidyatu. Wa saya tibayanuha. Seseorang yang melakukan semua keharaman yang telah dijelaskan, dia diharuskan untuk membayar fidyah. Fidyah atau denda. Yang nanti fidyah ini akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Wal jima'ul madkuru tafsudu bihil umratul mufradah. Hubungan suami istri atau bersenggama ini bisa merusak kesahan umrah, bisa merusak kesahan umrah yang dilakukan dengan cara ifrad, yaitu umrah yang tersendiri dari haji. Ini bisa rusak dikarenakan hubungan suami istri atau bersenggama, hubungan seks. Amal lati fi dhimni hajjin fi qiran fahiya tabi'atun lahu sihatan wa fasadan. Dan umrah yang berada di dalam ibadah haji, yaitu umrah yang dilakukan dengan cara qiran, kesahannya itu mengikuti kesahan haji. Jadi bila hajinya sah, maka umrahnya juga ikut juga ikut sah, dan bila batal, maka umrah juga batal. Wa amal jima'u fa yufsidul hajja qabla tahallulil awwali ba'dal wukufi aw qablahu. Amma ba'da tahallulil awwal fala yafsidu illa 'aqdun nikahi fa innahu la yanakid. Jima atau hubungan seks yang dilakukan di saat haji itu bisa merusak kesahan haji bila dilakukan sebelum tahallul awal. Baik dilakukan setelah wukuf atau sebelum wukuf. Tetapi bila dilakukan setelah tahallul awal, maka jima tidak merusak kesahan haji kecuali akad nikah, ya, kecuali akad nikah. Jadi illa akdun nikah ini adalah pengecualian dari pembayaran fidyah tadi, ya. Fa'innahu layan akidu. Jadi semua keharaman yang telah dijelaskan bila dilakukan, maka diharuskan untuk membayar fidyah atau denda kecuali akad nikah. Akad nikah yang dilakukan ini hukumnya tidak sah. Jadi seseorang yang menikah di saat dia berstatus ihram atau menikahkan orang lain, itu akad yang dilakukan hukumnya tidak sah. Wala yufsiduhu illal wad'u fil farji. Bikhilafil mubasyarati fi ghairil farji fa innaha la tufsidu. Dan wati atau hubungan seks yang bisa merusak haji adalah bila memang masuk ke dalam farji, bila memang masuk ke dalam vagina. Berbeda dengan bersentuhan. Bersentuhan yang sentuhan itu selain vagina perempuan, maka itu walaupun hukumnya haram, tetapi tidak merusak kesahan haji. Wala yahrujul muhrimu minhu bil fasad, bal yajibu alaihil mudhiyu fi fasadi. Wa saqata fi ba'din nusahi qawluhu fi fasadi ayin nusuki min hajjin aw umrah bi ayin ya'tiya bi baqiyati amali. Seseorang yang hajinya batal di tengah-tengah, artinya ibadah haji belum selesai dilakukan, tapi dia melakukan pelanggaran yang menyebabkan hajinya batal, dia tidak boleh langsung meninggalkan haji, tetapi dia diharuskan untuk meneruskan haji yang dilakukan hingga selesai. Jadi ini adalah salah satu dari perbedaan haji dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain sekali batal itu tentunya langsung batal dan tidak boleh meneruskannya. Kalau haji berbeda, walaupun batal di tengah-tengah, tetapi orang yang haji itu dia tetap diharuskan untuk meneruskan ibadahnya hingga selesai. Di dalam sebagian manuskrip kitab asli tidak terdapat kata fi fasidih. Tidak terdapat kata fi fasidihi. Wa man ay wal hajjul ladhi fatahul wukufu bi arafata bi udrin wa ghairi wa tahallala hatman bi amali umrah. seseorang yang haji yang dia tertinggal waktu wukuf di Arafah. Jadi di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa wukuf di Arafah ini memiliki waktu batas tertentu, yaitu dimulai tanggal 9 Zawal dan tanggal 10 munculnya fajar di bulan Dzulhijjah. Bila seorang yang haji dia tidak melakukan wukuf, artinya setelah wukuf selesai dia belum, setelah waktu wukuf selesai dia belum melakukannya, baik tertinggalnya itu dikarenakan udzur atau tidak, maka dia diharuskan untuk melakukan tahallul dengan ibadah-ibadah umroh atau amal-amal yang dilakukan saat melakukan umroh. Jadi hajinya tidak sah karena dia terlambat melakukan wukuf. Setelah itu dia diharuskan untuk melakukan ibadah umroh. Fayati bitawafin wasa'in illam yakun sa'a ba'da tawafil qudum. Maka dia diharuskan untuk melakukan tawaf dan sa'i bila memang dia belum sa'i setelah melakukan tawaf qudum. Jadi sa'i, ibadah sa'i atau berjalan dari Safa ke Marwah dan Marwah ke Safa 7 kali itu harus dilakukan setelah tawaf. Dan tawaf ini seperti yang kita tahu ada 3, ada qudum, ada ifadah dan wada. Tawaf yang dilakukan sebelum sa'i ini boleh berupa tawaf qudum atau tawaf ifadah. Jadi bila memang seseorang sudah melakukan sa'i setelah tawaf qudum, maka dia tidak diharuskan melakukan lagi setelah tawaf ifadah. Wa alaihi ay alladhi fatahul wukufu al-qadu'u fauran fardun kana nusukuhu aw naflan. Bagi orang yang tertinggal wukuf, maka dia diharuskan untuk mengkodok haji dengan langsung. Artinya di tahun depannya dia harus melakukan haji kembali. Tidak boleh menunda-nunda di tahun-tahun berikutnya. Artinya artinya langsung atau fauron adalah harus melakukannya langsung setelah tahun berikutnya. Dan hukum ini, yaitu diharuskan untuk mengkodok secara langsung, ini berlaku bagi ibadah haji yang fardu ataupun yang sunnah. Nah, ini juga termasuk hukum yang berbeda antara ibadah haji dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, bila hukumnya sunnah, maka mengkodoknya juga sunnah. Tapi kalau haji tidak, walaupun haji yang dilakukan hukumnya sunnah, tetapi batal di tengah jalan akibat dikarenakan tertinggal wukuf, maka hukum kodoknya wajib. Jadi agak aneh sebenarnya. Hajinya sunnah, tetapi mengkodoknya wajib. Wa innama yajibul kodo'u fi fawatin lam yamsa'an hasrin. Dan keharusan kodok, keharuskan mengulangi haji, ini berlaku bagi haji yang terputus di tengah jalan atau haji yang batal, yang batalnya itu tidak timbul dari pengepungan seseorang. Jadi ada penggambaran di kitab fikih, seorang yang melakukan haji kemudian dia dikepung atau dihalangi untuk menyempurnakan ibadah haji. Jadi dikepung oleh musuh. Tentunya ini hukum ini muncul karena pernah dialami oleh Rasulullah. Jadi khusus haji yang tidak bisa sempurna disebabkan oleh dikepung oleh musuh, haji tersebut tidak diharuskan untuk mengkodok. Fa'in usirosah sunwakana lahu tarikun ghairul lati waqa'al hasru fiha lazimahu sulukuha. Bila seseorang dikepung di perjalanan untuk melanjutkan ibadah haji dan di sana terdapat jalan lain selain pengepungan itu, maka dia diharuskan untuk menempuh jalur itu. Wa in alimal fawat, walaupun dia mengetahui bahwa walaupun dia menempuh jalan lain, hajinya tetap tidak sah, hajinya tetap batal. Fa in mata lam yugdu anhu fil asha wa alaihi ma'al qada'il hadyu. Jika seseorang yang belum mengkodok haji, belum mengkodok haji dan dia meninggal, maka tidak diharuskan untuk dikodoi orang lain. Artinya kerabat atau saudara-saudaranya atau orang-orang yang memiliki hubungan darah dengannya itu tidak harus menggantikan hajinya di saat dia telah meninggal. Dan juga selain keharusan mengkodok haji bagi orang yang hajinya tidak sah, dia juga diharuskan untuk hadyu atau menyembelih binatang. Yang ini nanti akan dijelaskan di keterangan setelahnya.